Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian rutin kita dari serial kajian Sarah Alfiyah bin Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Masih jilid pertama mas, dari 3 jilid, dan perjalanan itu begitu panjang, pelik, dan gak tahu kita bagaimana menyelesaikan itu. Tapi yang jelas mas, yang dianjurkan oleh Ibnu Malik di situ, wasta'inullaha fi alfiyah, minta pertolongan kepada Allah Azza Jal untuk bisa kita memahami alfiyah, karena itu sebagai pintu masuk kita untuk bisa memahami bahasa Arab, bahasa yang bukan bahasa induk kita. Tapi itu bukan sebagai penghalang kita untuk bisa mempelajarinya, dan semoga Allah Azza Jal berikan kita kemudahan untuk memahami dan mengambil faedah dari kajian ini. Nah, kita mulai di yang ke-68 mas. 6. Di mana yang 66 kemarin tentang domir. Domir yang berkaitan dengan domir sebagai maf'ul mansub yang dikaitkan dengan kekuatan ma'rifah. Ma'rifahnya 1, 2, dan 3. Yaitu kaitannya dengan sekarang berkaitan dengan apa? Nun wiqayah, mas. Tentang nun wiqayah. Nah, ya, kita baca qala mu'allif rahimahullah bait yang ke-68. Wa qabla ya nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nudim. Ini berkaitan dengan nun wiqayah sekarang mas. Ini bait ini menjelaskan tentang hukum dari nun wiqayah. Sekarang, ana tanya kepada antum mas, nun wiqayah itu apa? Nun, ya nun Ustaz, wiqayah itu adalah dari kaitannya huruf yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab di situ, nun wiqayah. Begitu juga nun wiqayah adalah di situ adalah perantara antara ya mutakallim dan fi'il, ya, dan fi'il, dan nun yang menjadi perantara di antara ya mutakallim dan fi'il, atau semisalnya juga bisa. Ya, jadi kita bisa tulis di sini nun wiqayah, ya, nun wiqayah adalah nun yang menjadi perantara di antara ya mutakallim dan fi'il atau selainnya. Nah, jadi dan nun wiqayah itu adalah, wiqayah itu artinya menjaga mas, melindungi. Wiqayah artinya melindungi atau perlindungan. Nah, sehingga maksud dari nun wiqayah di sini adalah melindungi fi'il, ya. Jadi bisa dikatakan melindungi fi'il dari harokat kasrah. Nah, apa maksudnya? Dan melindungi kata selain fi'il dari perubahan harokat hak akhir. Nah, nah, di sini ya. Jadi nun wiqayah juga bisa sebagai untuk menghilangkan kesamaran. Begitu juga bisa menghilangkan kesamaran. Menghilangkan harokat tadi, harokat akhir akhir. Begitu juga ya, menghilangkan kesamaran kesalahan pemahaman tentang dhamir. Ya, kesamaran pemahaman dhamir, kata ganti. Nah, seperti akramani abi, bapakku telah memuliakanku. Itu akan berbeda ketika nunnya enggak ada. Jadi akrimi abi. Akrimi. Wahai engkau perempuan, memuliakanlah ayahku. Tidak ada nunnya, Mas. Akan berbeda di sini. Akrimi. Jadi kalau misalnya tulis, Mas, ini kita taruh di atas. Atas lagi kita kecilkan. Ayo, kita ganti merah. Ayo, biar lebih jelas. Paham sini? Nun wiqayah adalah nun yang menjadi perantara di antara ya mutakallim dan fi'il atau selainnya. Wiqayah artinya melindungi, perlindungan. Melindungi fi'il dari harokat kasrah dan melindungi kata selain fi'il dari perubahan harokat akhir. Begitu juga menghilangkan kesamaran pemahaman dhamir. Kalau dhamirnya misalnya apa? Tadi. Misalnya contoh. Ya, nanti akan dijelaskan kok. Nah, kita baca penjelasan. Ya. Maka di sini kalau disebutkan wa qabla yan nafsi ma'al fi'l tuzim. Sebelum kata-kata ya nafsi ma'al fi'lil tuzim nunun wiqayatin, ada nun wiqayah wa laisi qad nudim, dan laisi di sini telah qad nudim, masuk bagian dari nazam alfiyah ini. Nah, sekarang kita bahas asyarah penjelasannya. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم اتصال الضمير بالفعل وما يجب فيه، فقال وقبل النية نفسي مع الفعل التزم نون وقاية. Ini seperti itu mas. Jadi ini komanya setelah bait, karena kaitannya dengan apa? Sesuai dengan baharnya, disesuaikan dengan baharnya. Ya. Waqabla yannafsi. Jadi intaqal al-mu'allif. Mu'allif telah berpindah. Telah berpindah apa? Rahimahullah. Ila hukmi ittisal ad-dhamir bil fi'li. Yang awalnya tentang hukum tentang apa? Ittisal ad-dhamir, bersambungnya kata ganti dengan fi'il. Kalau yang sebelumnya domir apa mas? Domir saja. Ya, domir yang kaitannya dengan kaitannya domir mutakallim, domir mukhatab atau domir ghaib, yang kalau menjadi marfu, ya kaitannya dengan tingkat kemakrifatan, didahulukan ketika bersambung atau berpisah bagaimana. Kalau yang ini sekarang masuk tentang apa? Bersambungnya dhamir dengan fi'il. Maka ketika bersambung dengan fi'il, wa ma yajibu fihi, dan apa yang wajib dalamnya. Faqala, kemudian berkata di sini, wa qabla ya nafsi, sebelum ya nafsi ma'al fi'li, itu bersama fi'il. Iltuzim nun wiqayah, itu mengharuskan ada nun wiqayah. Diharuskan ada nun wiqayah. Nah, sekarang qaluhu, ya, kata-kata ultuzim ai min kibali ahli lughatil arabiyah. Mengharuskan siapa? Mengharuskan menurut siapa diharuskan itu? Diharuskan menurut ahli lughatil arabiyah. Menurut apa mas? Sudut pandangnya ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab. Wal makna annahu idza jaa'a dhamirul mutakallim, kalau datang dhamir mutakallim wa huwa al ya' muttasilan bil fi'li. Jadi kalau datang dhamir mutakallim itu mas kata ganti yang berbicara, yaitu ana dan nahnu. Ya, itu mas dilatih. Mutakallim berarti ana wa nahnu. Mukhatab itu ada 6. Kemudian ghaib ada 6. Seperti itu mas. Nah, muttasilan bil fi'li, bersambung dengan fi'il. Fa innahu yajibu an taqtarinna. Yajibu an taqtarina bihi nunul wiqayah. Maka harus disandingkan dengan nun wiqayah. Nun yang menjadi perantara. Perantara apa mas? Dhamir dengan ya atau dengan fi'il. Ya, dhamir dengan fi'il harus ada nun wiqayahnya, karena agar ketahuan fi'ilnya yang mana nih, dhamirnya yang mana pula. Nah, misal dalika, contoh yang demikian adalah akramani. Suf, antum lihat akramani. Dia telah memuliakanku. Ya. Akramani. Wala yajuzu an taqula akrami. Maka tidak boleh engkau mengatakan akrami, bal yajibu an taqula akramani. Namun wajib bagimu untuk mengatakan akramani, dia telah menghormatiku, telah ya, memuliakanku. Kalau akrami, dia perempuan. Amar di situ akrami. Akrami engkau perempuan, muliakanlah aku, hormatilah aku, akrami. Akramani atau akramini. Kalau misalnya jadi akramini. Engkau perempuan, hormatilah aku, akramini. Tapi kalau sisi akrami itu fi'il amr. Fi'il amr untuk apa mas? Engkau perempuan hormatilah. Akrami. Akrami. Bal yajibu an taqula akramani. Engkau harus mengatakan apa? Dia telah memuliakanku. Dia telah menghormatiku. Nah. Sekarang qauluhu ma'al fi'li. Perkataan ma'al fi'li bersama fi'il yashmalul madhiya kama matsalna. Mas tutup, Mas. Tutup. Antum seperti mutasyaddid dhihen. Ya. Kalau Syekh biasa saya soleh Mas Arif Dalal ketika kajian antum buka apa saja bisa aja. Bisa aja. Itu apa? Bisa aja itu gangguan. Bisa mengganggu yang lain. Nah. Jadi kalau misalnya antum pengen buka yang lain dan seterusnya di waktu yang lain. Ya, ketika kajian Alfiah antum harus bukanya Alfiah. Karena di sini kita menjelaskan Alfiah, bukan mengejarkan tasrif. Ya. Meskipun antum pengen melihat mencocokkan dengan kitab tasrif yang ada yang antum punya, itu bukan waktunya. Itu loh. Paham? Nah. Yashmalul madhiya itu meliputi fi'il madhi. Kama matsalna, sebagaimana telah kami ya contohkan. Wal mudhari'a, dan mudhari'. Kama law qultu, sebagaimana kalau aku katakan fulanun yukrimuni. Fulanun yukrimuni. Fulan telah memuliakanku. Atau fulan sedang memuliakanku. Wal amra, dan juga fi'il amr. Kalau akramani, ya. Ini maksudnya akramani itu apa? Fi'il madhi. Kalau yang mudhari adalah yukrimuni. Jadi antum harus paham ini. Paham di sini, Mas? Tuh. Akramani itu adalah fi'il madhinya akrama yukrimu. Nah, akramani, dhamir aku digabungkan dengan fi'il akramani. Kemudian fi'il mudhari'nya yukrimuni. Paham sampai sini? Nah, sedangkan fi'il amrnya kama law qultu, sebagaimana kalau aku katakan akrimni, akrimni, engkau muliakanlah aku, akrimni. Fatata'ayyana nunul wiqayati, maka ini mengharuskan pendetilan terhadap nunul wiqayah. Nun wiqayah. Wasumiyat nunul wiqayati bihada, maka dinamakan nun wiqayah itu dengan ini. Li'annaha taqil fi'lal kasra. Suf, antum lihat ini. Ini faedahnya yang pertama. Ini yang pertama. Maksudnya apa itu? Karena kenapa disebut nun wiqayah bukan nun yang lainnya? Karena li'anna taqil fi'la, karena dia itu melindungi fi'il dari dikasrohkan. Dari huruf, dari harokat kasroh. Nah, fa'inna ya'al mutakallim, ya, bahwasanya ya'al mutakallim yakunu ma qablaha maksuran. Ya mutakallim itu sebelumnya kan pasti apa? Maksuran, dikasrohkan. Seperti apa? Tadi akramani, akramani atau yukrimuni. Nah. Karena sebelum ya mutakallim ya apa? Ni-nya itu. Nun habis itu ya. Ya-nya itu yang mutakallim. Ini Mas, ya. Nah. Ini kan sebelumnya kasrah. Iya enggak? Yukrimuni. Paham? Ya, sebelumnya kasrah. Akramani ni. Ya-nya nun, kasrah. Sebelumnya kasrah. Nah. Wal fi'lu la yuksaru. Suf, antum lihat. Alasannya kenapa melindungi fi'il dari kasrah? Karena fi'il itu tidak menerima kasroh, alias tidak bisa dikasrohkan. Paham? Misalnya, Doroba yadribu. Tidak ada yadrobi. Dorobi enggak bisa, yadrobi enggak bisa. Nah, tidak menerima kasrah. Fa inna ya al mutakallim yakunu ma qablaha maksuran wal fi'lu la yuksaru. Fa yu'ta bin nunil wiqayah li yakuna al kasru fin nuni. Maka itu harus dibawa, didatangkan dengan nun wiqayah. Artinya apa? Nun wiqayah itu harus disematkan di situ. Liyakuna al kasru, agar kasra itu ada pada nun. Fataqulu akramani, maka engkau katakan akramani, telah memuliakanku, dia telah memuliakanku. Li'anna law qulta dhalika biduni nun, kalau engkau katakan yang demikian tanpa nun, nun wiqayah di situ, lakanat ibaratu, maka ungkapan itu menjadi akrami, yukrimi, akrimi, akrimi. Wa hadha la yasihu fil af'al, maka ini tidak berlaku dalam fi'il, tidak dibenarkan dalam fi'il. Kenapa? Akrami itu untuk perempuan, jadi fi'il amr untuk perempuan, akrimi. Ya, ya Pak Adi, akrimi. Ya, akrami atau akrimi Pak Adi, pilih tiga Pak Adi. Akramani, akrimi, akromi. Yang mana yang benar? Kalau misalnya dia telah memuliakanku, akrimi atau akromani atau akrimi, akromi. Yang mana itu Pak Adi? Akrami. Ya, salah Pak Adi. Yang benar adalah akramani. Sudah ada tulisan di sini akramani. Nah, dia telah memuliakanku. Jadi agar fi'il nyambung dengan ya, maka harus ada nun wiqayahnya. Karena fi'il tidak bisa dikasrohkan, tidak menerima kasroh. Nah, paham sama ini? Qaluhu wa laysa qad nudim, dan ini bukan termasuk yang di nudim, artinya masuk pada nadam di sini, yakni anna laysa fi'lun minal af'al. Laysa itu adalah fi'il dari beberapa fi'il, termasuk fi'il. Lakinnaha minal af'al jamidati, namun ini adalah fi'il yang jamidah. Jamidah mati di situ, enggak berkembang, enggak ada yang lainnya, jamidah Mas, jamid. Wal jamidatu indahum hiya allati la tatasarrafu. Jamidah itu adalah yang tidak bisa ditasrifkan, tidak bisa diubah-ubah. Yus kong ngono wae wis mati kok Mas, alat diapake meneh. Ya. Wa hiya ma'khudatun minal jumudi. Maka itu diambil dari kata apa? Jumud. Makanya orang menuntut ilmu syar'i kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, ketika dia duduk di majlis ilmu tidak meniatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka pengetahuan yang akan didapatkan adalah ilmuhu jumudun. Ilmunya itu jamid Mas, bukan amit-amit, tapi jamid. Artinya apa? Tidak berkembang, gitu-gitu aja. Ya, dulu B, sekarang B aja terus. Bosen nih maksudnya B itu. Assalamualaikum maaf ya. Semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari demikian. Ingat itu Mas. Ingat, orang nuntut ilmu tidak semangat, hanya sekedar itu-situ saja, getok-getokan. Ya. Tidak semangat, getok-getokan saja. Atau pupuk bawang, maka dia hanya menjadi jamid Mas. Jamid. Nah, jamid itu ya jahatnya amit-amit Mas. Allah musta'an. Artinya tidak bergerak Mas, tidak menjadi lebih faham daripada sebelumnya. Itu saja Mas. tentang ini hukumnya apa? Stakoliani, Mas, itu 10 tahun berikutnya ditanya lagi, Mas, hukumnya ini Mas, stakoliani, itu jawabannya kok podo kalau 10 tahun yang lalu, jenengan jamit ini Mas, ya aliran partai jamit ini Mas, Allah mesta. Nah, jadi tidak bisa ditasrifkan, ya. Wa ya ma'khudatu min al-jumud, itu diambil dari kata jumud. Wa huwa ar-rukud, ya. Itu hanya menggenang saja Mas, tidak mengalir. Rukud. Ya. Paham Masnya? Di situ kaitannya hanya rukud. Ya. Jadi seperti apa Mas? La yabulanna ahadukum fi ma'ir raqid. Biasa aja tuh Mas. Jadi di dalam kitab Bulughul Maram, ya di kitab Thaharah itu ada hadis Nabi SAW. La yabulanna ahadukum fi ma'ir raqid. Jangan sekali-kali di antara kalian itu kencing di air yang tidak mengalir. Rakit Mas. Nah, kalau rakit chicken gimana Mas? Beda lagi kan? Enggak biasa Mas, biar sesuatu memancing Pak Hadi dan Pak Nowo terjerembab dalam rakitnya. Jadi di situ rakit itu artinya tenang Mas. Tidak mengalir, menggenang. Ya, jadi kalau kencing di tempat menggenang itu nggak boleh Mas. Sama halnya kalau antum itu rakit di majelis ilmu pun nggak boleh. Yang nggak boleh ini apa? Istri antum, anak antum, teman-teman antum. Ya, kenapa Mas? Lah antum kajian ilmu malah memindahkan kasur dari rumah ke majelis ilmu, nggak benar. Ustaz, buk bahasanya yang lain aja. Ya itu aja jawabannya itu. Yang lainnya enggak bisa, itu aja. Karena memang ini Mas, antum tahu di sini fadilah keutamaan ketika antum itu mengalahkan rasa kantuk, mengalahkan rasa capek, penat, letih lesu dalam rangka untuk ilmu syar'i, ajarnya itu lebih tinggi lagi Mas. Al ajru ala hasbi masyaqqah. Pahala itu tergantung dari tingkat masyakohnya, tingkat kesulitan apa yang dia alami untuk mendapatkan ilmu itu, sudah seberapa perjuangannya dia, pengorbanan dia untuk mendapatkan itu seberapa jauh. Semakin jauh dia itu dalam rangka kesungguhan dia menuntut ilmu syar'i, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan barokah ilmu. Paham sampai di sini Mas? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu diambil dari kata Mas, raqid, artinya air yang tidak mengalir, artinya menggenang. Ish. Kemudian, wa'adamu insyab bikhilafil ma'i, dan ini tidak bisa lebih ada kecondongan, kemana-mana enggak bisa Mas, mau kanan mau kiri enggak bisa Mas. Gak mengalir Risto, rukut itu adamu insyab. Ya, kalau nasab itu artinya keturunan. Ya, itu diambil dari insyab. Insyab yowis gitu aja, mandek itu Mas. Gak bisa diturunkan. Nah, bikhilafil ma'i, beda dengan ma'i. Artinya di situ artinya apa Mas? Yang senantiasa ada kebersamaan kemudian bisa mengalir. Fawalladhi yansabu, itulah yang kemudian apa? Bisa disandarkan kepada yang lainnya. Bukan yansabu di sini, adalah yunsabu. Ya. Wa fawa alladhi yunsabu, itu dinisbatkan yang wala yarkudu, dan tidak hanya mengenang tapi bisa mengalir. Fa laisa la tatasarrafu, Laisa itu tidak bisa ditasrifkan. Maksudnya apa? Bukan tidak ada laisa yal yal laisa, enggak ada. Tasrifnya fi'il madi, ada fi'il mudhari dan fi'il amr dan yang lainnya. Tapi ini tidak bisa ditasrifkan, tidak bisa diturunkan. Tetap saja jumud, Mas. Laisa ya laisa. Nah, sama halnya dengan apa, Mas? Wazan jumud itu adalah wazan toko'i. Pokoknya ngini, nek ngaji yang ngini. Kalau enggak ngini ya enggak bisa. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, id laisa minha fi'il mudhari'. Ini dia tidak ada fi'il mudhari'nya. Laisa itu tidak ada fi'il mudhari'nya. Wala amrun, tidak ada fi'il amrnya. Walakinnaha minal afal. Namun laisa itu dari fi'il. Fa idza tasalat biha ya'ul mutakallim. Kalau dia bersambung dengan ya mutakallim, fahal yajibu an taqtarina biha nunul wiqayah, apakah wajib untuk disandingkan dengan nun wiqayah? Naqulu, kita katakan di sini kalam mu'alif yadullu ala wujubi dhalika. Penulis di sini menunjukkan untuk wajibnya yang demikian. Itu apa? Dengan disandingkan dengan nun wiqayah. Fi'il kalau ingin bersambung ya, itu harus dengan nun wiqayah. Ya. Lakinnaha qad ja'at fin nadmi ghaira maqrunatin bin nunil wiqayah. Namun juga bisa dalam nadm ini yang tidak dibarengi dengan nun wiqayah. Lihada qala walaysi qad nudin. Kata-kata walaysi. Bukan walaysani. Paham? Ini bisa dinadamkan. Ja'a fi syi'ri laysi biduni nun. Biduni nunin. Ini tanpa ada laisani. Laisi saja. Wahuwa qawlu syair. Ini adalah perkataan syair. Adattu qawmi ka'adidit taisi. Idzahabal qawmul qiramu laisi. Nah. Di sini kaitannya dengan kontekstual yang laziness. Ya. Nah. Jadi kalau dikatakan kenapa laziness, bukan laisani. Ya. Kenapa bukan laisani. Kenapa laisi? Ini kan sesuatu, Mas. Jadi kalau misalnya antum fahami di situ ya, sesuatu bahwasannya yang ada di penjelasan itu adalah yang kaitannya dengan fi'il, dan laisa itu adalah fi'il jamid. Tidak ada fi'il fi'il mudhari'nya dan fi'il amarnya tidak ada. Jadi hanya satu bentuk saja. Tidak ada bentuk lain dari laisa. Maka dia tidak bisa menjadi laisani. Nah. Sehingga di sini nun wiqayah di sini apakah harus di situ? Ya, apakah harus? Ya, paham nggak? Nah, sehingga kalau misalnya ya, kayak misalnya hadzal qalamu minni, minni atau anni, ya muqassir ibta'id anni, anni ada anni, minni. Nah. Jadi seperti apa misal adattu qawmi ka adati tais. Adattu, aku menghitung. Qawmi, kaumku. Artinya adattu qawmi, aku menghitung jumlah kaumku. Ka adati tais, seperti sejumlah tais, itu seperti tumpukan pasir. Ya. Tois, tumpukan pasir yang banyak. Idzhabal qawmu laysi. Idzhabal qawmu al-qiramu laysi. Ya, kalau kiramnya enggak ada pun enggak ada masalah, Mas. Karena dia sifat saja dari al-qawm. Ya. Itu ya. Idzhaba, tiba-tiba pergi. Al-qawm qawm. Al-qiram kaum yang terhormat. Laisi, tanpaku. Ya, jadi semuanya kaum tersebut pergi tanpaku. Paham enggak, Mas? Bait syairnya apa? Ya, laisi di situ. Nah. Karena fi'ilnya itu fi'il jamid. Tidak bisa bersambung dengan nun wiqayah. Dalam syair tersebut tidak bisa bersambung dengan nun wiqayah. Ya. Atau misalnya apa? Nun wiqayah itu dihapus ketika bersambung dengan huruf jar, min, atau dengan an. Ya. Ini antara min dan an. Nah, sehingga di sini penjelasan, ya, penjelasan bahasanya, nah, nah, jadi penjelasan. Ini bisa difahami bahwasannya antara lihat laisa menjadi bisa enggak menjadi laisani. Maka dijawab di sini bahwasannya walam yakul laisani, tidak, beliau tidak mengucapkan laisani au laisa iyaya atau laisa iya ya, bukan hanya aku. Bal qala laisi, namun beliau mengatakan laisi. Fa'ata bidhamiril muttasil, datang dengan membawa dhamir yang bersambung biduni nunul wiqayah, tanpa ada nun wiqayah. Laisi, bukan laisani. Lakinna hadha darurati syi'ri, ini adalah darurat syair. Artinya apa? Biar akhir syairnya itu sama, baharnya sama. A'abibi, a'abibi. Itu daruratus syi'r. Wa syi'ru yajuzu fihi ma la yajuzu fi nathri. Dan syair itu boleh membolehkan patokan akhirannya itu apa yang tidak boleh dalam nathr. Bait sajak. Sajak-sajak itu kan kadang AA atau AB-AB atau ya tadi hitungannya. Tapi kalau syi'r di sini itu jauh lebih bisa umum. Kalau di nathar tidak dibolehkan. Li'annahu yujbiru syair yujbiru asy'ira ala an yartakiba ma yartakabu min ajli al-wazni. Ini mengharuskan syair di sini menjadikan apa? Apa yang dia itu ya ma yartakibu min ajli al-wazni, itu harus mengorbankan apa yang dalam rangka biar kesesuaian rumus syairnya. Wa dzakarna sabiqan qawla sahibul mulhah, dan kita sudah sebutkan sebelumnya tentang perkataan sahibul mulhah, yaitu wa jaizun fi sun'ati syi'ri salif an yasrifa asy-sya'iru ma la yansarif. Ya. Nah. Jadi kaitannya itu kaitannya disebutkan tentang hal ini, Mas. Kalau disebutkan penjelasan yang lain, misalnya tentang ini penjelasan ya. Ini kalau misalnya sebutannya lebih enak lagi ya, ini adalah ketika misalnya Pak, ini disebutkan penjelasannya ya, tentang nah, kalau dikatakan di sini wajizun fi sunati syi'ri as-salif, boleh dalam hal pembuatan syair itu as-salif. Salif itu menyelisihi aturan. Salif itu menyelisihi aturan. An yasrifa syairu, orang yang menulis syair menyimpang, mala yang sharif, dengan apa yang tidak bisa disorofkan. Tidak bisa disorofkan. Mala yang sharif, tidak bisa disorofkan. Fasyi'ru salifun yujbiru sahibahu ala an yartakiba ma la yajuzu fi nathri. Maka syair itu ya, syair Mas, syair itu harus atau boleh di situ, atau memaksakan, memaksa penulis syair itu harus apa Mas? Kaitannya berlaku arogan untuk ya, melanggar aturan apa yang tidak dibolehkan dalam hal nasr. Ya, kalau misalnya disebutkan dalam hal kontekstualnya harusnya itu sesuai dengan aturan, tapi dia malah tidak pakai arog, ya. Prosa itu kan ada AA atau AB, AB, ya, itu prosa. Kaidah prosa itu boleh dilanggar, maka itu dalam hal syair. Ya, jadi dia berbuat yang tidak seharusnya, tapi itu dibolehkan. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada 970. Nah, naktafi bihadil qudra. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بهم ذكر الشدائد لا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.